Mas Andi, Mbak Lurim, karena ini permintaan dari seluruh karyawan dan karyawati yang ada di depan, ya, panjenengan tetap saja di atas panggung. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Mas Andi dan Mbak Luri. Wow, luar biasa. Bos muda, ya, juragan genteng. Makasih, luar biasa. Saya pun juga ikut senang, saya pun juga ikut berbangga. Untuk Bapak Adi, Bu Lina, terima kasih. Acaranya cukup luar biasa. Tapi ini ada permintaan, saya mau goyang, saya mau joget. Apabila artis yang satu ini sampean keluarin lebih dulu, ya. Ini juga tergolong artis bertalenta. Artis yang banyak sekali penggemarnya, tergolong artis legendarisnya Jawa Timur. Di dunia dangdut, beliau sangat sekali berpengalaman, yang punya suara merdu, ya, yang berkarismatik tentunya. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Terima kasih Mbak Luri, Mas Andi, siapa dia kalau bukan Lilin Herlina Nju Palapa. Terima kasih. Mama Lina goyang. Semuanya rukun, semuanya bawa sangu sendiri-sendiri buat nyawer di sini. Mbak Lilin, iya. Yang perempuan juragan genteng, ya. Yang laki-laki juragan sepeda motor. Iya. Harpindo ya Mami ya, mudah-mudahan Pak selalu Edi, sukses. Mumpung ada Mbak Lilin, ini tadi jenengan matur piyambak boten napa-napa. Monggo ngagemik mawon, ngagemik mawon. Saya minta lagu Bunga Dahlia. Minta lagu Bunga Dahlia, mantap semua sekali. Ya. Semua NSP. Sebentar, boleh saya tanya sesuatu sebelum saya nyanyi? Kenapa kok Papi suka sama lagu Bunga Dahlia? Hayo. Ceritanya gimana? Nostalgia. Nostalgia. Beneran lagu nostalgianya Bunga Dahlia. Herannya saya kok tahu lagu-lagu lama. Suka banget ya. Punya karaoke di belakang nyanyinya Bunga Dahlia terus. Oh, sama Bu Cari yang ngajarin. Mana Bu Cari? Bu Cari di situ SMP. Oh, itu. Ambil saya Bu Cari naik pentas. Bu Cari naik pentas. Oke. Diturutin Papi ya lagunya.